بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد إخواني في الله حفظني وحفظكم الله dalam pertemuan sebelumnya kita telah membaca bait syair yang di dalamnya terdapat syarat-syarat la ilaha illallah. Maka dalam kesempatan pertemuan kali ini kita akan merinci masing-masing syarat tersebut, makna dan dalilnya. Dan kita akan urutkan berdasarkan urutan di dalam bait syair. Dan perlu diketahui sebelumnya, apa yang dimaksud dengan syarat-syarat ini, yang dimaksud dengannya adalah bahwasanya seseorang tidak akan bisa mendapatkan keutamaan kalimat la ilaha illallah yang diucapkannya melainkan dengan memenuhi syarat-syarat ini. Saya ulangi. Seseorang tidak akan bisa mendapatkan keutamaan kalimat la ilaha illallah yang diucapkannya melainkan dengan memenuhi syarat-syarat ini. Maka barang siapa yang tidak terpenuhi satu syarat saja dari syarat-syarat yang akan disebutkan, maka dia iyadzan billah belum mendapatkan keutamaan dari kalimat la ilaha illallah yang diucapkannya. Maka saya minta antum menghafal bait syair ini yang berisi 8 syarat la ilaha illallah, dihafal. Kemudian nanti sebentar lagi akan saya diktekan perincian syarat-syarat tersebut. Tolong dicatat dengan baik. Kemudian dihafal. Kemudian dihafal. Kita mulai. 8 syarat la ilaha illallah. Yang pertama, ilmun, al-ilmu, yaitu mengetahui makna la ilaha illallah. Syarat yang pertama, al-ilmu, yaitu mengetahui makna la ilaha illallah. Dalil syarat yang pertama ini adalah surat Muhammad ayat yang ke-19. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah subhanahu wa ta'ala semata. Dalil yang kedua, hadis Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah. Man mata وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ. Barang siapa meninggal dunia dalam keadaan ia mengetahui bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, maka dia masuk ke dalam jannah. Syarat yang kedua, al-yaqinu, yaitu meyakini kandungan makna kalimat la ilaha illallah tanpa ada keraguan sedikit pun. Meyakini kandungan makna kalimat la ilaha illallah tanpa ada keraguan sedikit pun. Di antara dalilnya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah. Man laqita, Rasul alaihi salatu wasalam bersabda, man laqita min warai hadzal ha'iti yashhadu an la ilaha illallah mustayqinan biha qalbuhu fabashshirhu bil jannati. Barang siapa yang engkau jumpai di balik kebun ini yang ia mempersaksikan bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, dalam keadaan kalbunya meyakininya, maka berilah ia kabar gembira berupa jannah. Syarat yang ketiga, al-ikhlasu, yaitu mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas, karena mengharapkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan membersihkan amalan dari noda-noda syirik. Mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas, mengharapkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan membersihkan amalan dari noda-noda syirik. Di antara dalil yang menunjukkan syarat yang ketiga ini adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu rawahul Bukhari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Bahwa Rasul alaihi salatu wasalam bersabda, as'adun nasi bi syafa'ati yaumal qiyamati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Manusia yang paling berbahagia dengan syafaatku pada hari kiamat nanti adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari dalam kalbunya. Dalil yang kedua, hadis Idban bin Malik. Hadis Idban bin Malik radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Bahwa Rasul alaihi salatu wasalam bersabda, inna Allah harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallahi. Inna Allah harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallahi. Sesungguhnya Allah haramkan atas neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah dalam keadaan ia mengharapkan dengannya wajah Allah. Syarat yang keempat, as-sidqu. As-sidqu, yaitu mengucapkan kalimat la ilaha illallah dalam keadaan kalbunya membenarkannya. Mengucapkan kalimat la ilaha illallah dalam keadaan kalbunya membenarkannya. Di antara dalil syarat yang keempat ini adalah hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim rahmatullahi alaihima, bahwa Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sidqan min qalbihi illa harramahullahu 'alan nari. Tidak ada seorang pun yang bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi selain Allah semata, dan bahwasanya Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam adalah utusan Allah. Dengan jujur dari dalam kalbunya, melainkan Allah azza wajal haramkan ia atas neraka. Inilah empat syarat. La ilaha illallah, catat dengan baik, fahami, hafalkan.